Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله الحمد لله. Sebagai hamba yang lemah, yang tidak punya apa-apa, miskin dan fakir, kita sering dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengingatnya dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan beragam-ragam nikmat di dalam hidup untuk kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya, dan Allah Azza wa Jalla telah memperlihatkan beragam-ragam ujian dan cobaan di dalam hidup agar hamba ini tentunya tergolong menjadi orang-orang yang bersabar. Disitulah letak keistimewaan bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pernah akan hidup gundah gulana, apalagi dirundung oleh kesedihan di saat menghadapi beragam-ragam ujian dan cobaan di dalam hidup. Dia akan menjadikan semuanya itu sebagai selingan tegur sapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri mereka, untuk mereka selalu melakukan perbaikan terhadap lahiriah mereka dan juga terhadap batiniah mereka. Sehingga dalam semua peristiwa dan kejadian di alam ini, yang paling beruntung adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Mereka-mereka sekali lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu untuk kita menjaga keimanan, menolong kita untuk memudahkan kita memelihara keimanan dan membantu untuk kemudian mewujudkan iman itu dalam bentuk amal, baik amal lahiriah ataupun amal batiniah. Pertama kali tentu yang perlu saya ingin ingatkan buat diri dan segenap saudaraku muslimin dan muslimat. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, sebagai pemilik segala sesuatu yang ada di alam ini. Tidak ada satu pun dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang melata di muka bumi ini yang lepas dari aturan, yang lepas dari pantauan, yang lepas dari kebijakan, yang lepas dari kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Semua makhluk yang ada di alam ini selalu dalam kontrolan yang maha kuasa. Sekali lagi, mereka tidak akan bisa lepas. Maka tentunya Allah Azza wa Jalla meletakkan kejadian dan peristiwa pada apa yang dimilikinya, tentu di atas ilmu. Allah menjalankan kejadian-kejadian kecil ataupun besar, baik menimpa individu atau mungkin menimpa keluarga atau mungkin menimpa masyarakat atau mungkin menimpa sebuah bangsa atau mungkin menimpa seluruh kehidupan di muka bumi ini. Maka Allah Azza wa Jalla menjalankan sebuah peristiwa atau kejadian itu di atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah Azza wa Jalla jalankan di atas kehendak dan kemauannya. Ketiga, Allah Azza wa Jalla menjalankan di atas keadilan dan kebijaksanaan. Sehingga tidak ada orang yang beriman benar-benar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tidak punya kesiapan untuk menerima apapun yang akan terjadi di muka bumi ini. Tidak ada. Kalau orangnya itu benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan benar keimanannya kepada Allah, maka dia punya kesiapan. Kesiapan mental untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, kemungkinan-kemungkinan yang akan menimpa dirinya sendiri, dia akan siap untuk menghadapinya. Dia akan siap untuk menerimanya. Kalaupun terjadi, dia akan siap untuk kemudian mengemban atau kemudian memikulnya. Itulah jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah taufiknya untuk berjalan di atas tuntunan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami al-Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam. Semoga ini menjadi sebuah senjata di dalam hidup untuk bisa membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang tangguh, yang siap untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di perjalanan hidup kita. Tapi jikalau hidayah dan taufik itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak punya dasar, modal dan kekuatan untuk bisa mengatur kehidupan kita atau perjalanan hidup kita. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu saya mengingatkan diri saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pertahankan. Pertahankan keimanan di atas jalan yang lurus ini. Pertahankan sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan, kita sebagai makhluk yang marfu', yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita dituntut untuk mencetak diri kita punya kesiapan untuk menerima apapun yang dimaukan dan dikendaki oleh sang pemilik tunggal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita harus punya kesiapan. Nah, kesiapan ini tentu merupakan hasil pengasahan ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang berbarokah dan bermanfaat. Bila kita terus asah ilmu kita dengan amal soleh, memperbaiki lahiriah dan batiniah kita dengan ilmu, insya Allah akan pengasahan yang kita lakukan ini akan bisa menjadi modal untuk kita menyiapkan diri menerima segala apa yang akan dimaukan di dalam hidup oleh pemilik kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita sebagai miliknya Allah, berarti kita harus tunduk dan patuh dalam aturan kepemilikan, dalam aturan sang pemilik. Allah Azza wa Jalla mengatur dengan penuh kerapian hidup kita menjadi hidup yang berberkah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat kita belajar mengkaji dan mendalami Al-Quran dan mendalami Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka tadi sudah kita sebutkan, kita sedang mencari modal di dalam hidup untuk bisa menjalankan kehidupan ini selalu dalam ridha yang memiliki kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Betapa sering kalau seseorang tidak memiliki modal ini, ilmul kitab dan sunnah, kekuatannya akan bisa menjadi alasan atau menjadi dasar dia angkuh dan sombong. Kemampuan dia akan bisa menjadikan dia jauh dari Allah, menjadi orang yang akuisme. Apa yang dimiliki dari harta benda akan bisa melalaikan dia dari sang pemilik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena enggak punya dasar di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk kemudian menyiapkan diri menghadapi ketentuan-ketentuan sesuai dengan kemauan sang pemilik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kejadian atau ujian yang sedang menimpa seluruh dunia ini agar bisa membelalakkan mata al-marbubun, orang-orang yang dimiliki oleh Allah. Bagaimana itu? Agar mereka tahu dan menyadari bahwa mereka sebagai makhluk Allah tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Barakallahu fikum. Tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menghadapi apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ujian dan cobaan atau bala. Tidak mampu. Agar manusia ini menyadari bahwa mereka ini makhluk yang lemah. Mereka ini makhluk yang sangat-sangat fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, buk, jangan sombong. Wahai segenap manusia, jangan sombong. Sekarang Allah Azza wa Jalla telah membuktikan kepada kita semuanya dengan sebuah virus yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, manusia ini tidak berdaya. Mana dia? Negara-negara yang dikatakan kuat, maju, ternyata tidak sanggup. Tidak sanggup untuk menghadapinya, barakallahu fikum. Maka bagi orang-orang yang beriman, ini adalah dari sekian rentetan peluang untuk kemudian memperbaiki keimanannya kepada Allah Azza wa Jal, untuk menambah kedekatan diri mereka kepada Allah, untuk banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua kejadian atau peristiwa ini sungguh sangat erat juga kaitannya dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kaitannya erat dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba itu. Maka termasuk dari penangkalnya sesungguhnya, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kesalahan dan dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, ujian yang Allah Azza wa Jalla sedang turunkan ini berbentuk virus kecil, ternyata manusia yang banyak angkuh dan sombong itu tidak berdaya, tidak punya apa-apa ternyata. Namun ternyata memang manusia yang berakal banyak akalnya untuk lari dari kemauan mulia Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang yang terus berhasil menjaga keimanan kita kepadanya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah pada malam hari ini dan malam-malam yang berikutnya, saya ingin membacakan sebuah mukaddimah yang sangat masya Allah di dalam kitab Al-Wabilusayyid karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Al-Jauziyah. Faedah yang sangat agung tentunya bagi kita yang sedang dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil untaian-untaian indah dari ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Ta'ala. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala al-mas'ul al-marjuul ijabah ay yatawallakum fid dunya wal akhirah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu Ta'ala, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Tinggi dan yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Zat tempat meminta yang diharapkan untuk dikabulkannya doa. Al-Marju, semoga Allah Azza wa Jalla mencintai kalian di dunia dan di akhirat. Wa yasbigh 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Semoga Allah Azza wa Jalla, tempat kita meminta tentunya, semoga Dia menyempurnakan atas kalian nikmat-nikmat-Nya, baik nikmat yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wa ayyaj'alakum mimman idza an'ama 'alaihi syakara. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita meminta, atau kepada Allah Azza wa Jalla kita meminta untuk menjadikan kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang apabila Allah memberikan atasnya nikmat, dia bersyukur. Wa idza batuliya sabara, dan apabila dia dicoba dan diuji, dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila dia terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, fa inna hadhihi al-umura thalathata unwanu sa'adatil 'abd. Tiga perkara ini, kata beliau, merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal mal. Mana orang yang berbahagia dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan ini dan itu duniawi? Entah. Ternyata tanda kebahagiaan itu merupakan hasil pengelolaan ilmu pada diri kita. Apa tandanya? Kalau diberi, dia menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Akan beliau sebutkan rukun syukur itu bagaimana? Bagaimana bentuknya? Kita ini dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, apabila dia diberikan ujian, cobaan, ya baik mengenai dirinya, kesehatan dirinya, atau mungkin anaknya, atau mungkin istrinya, atau mungkin kedua orang tuanya, atau siapapun, ya terkait dengan dirinya sendiri, apabila dia dicoba dan diuji, dia berbahagia bila dia bersabar. Dan yang ketiga, apabila dia terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Kata beliau, apabila dia terjatuh di dalam noda dosa, orang yang berbahagia itu, atau tanda orang yang berbahagia itu, apabila dia terjatuh di dalam kesalahan dan dosa, dia beristighfar kepada Allah. Mana harta benda? Mana yang namanya kedudukan jabatan? Tidak ada sama sekali. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa kebahagiaan itu merupakan hasil pengelolaan ilmu pada diri kita. Rahimani wa rahimakum. Kata beliau, fa inna hadhihi al-umura thalathata unwanu sa'adatil abdi wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu. Ini merupakan tanda keberuntungan seorang hamba di dunia dan juga di akhiratnya. Tanda keberuntungan. Tadi kebahagiaan di dunia. Sehingga coba antum melihat orang-orang yang hidup barakallahu fikum dengan iman, dimanapun dia berada, bagaimanapun kekurangan yang dia hadapi di dalam hidup, tetap antum melihat dia berbahagia padahal dia sangat-sangat membutuhkan. Antum melihat dia barakallahu fikum sa'adah. Mungkin kalau orang yang misalnya biasa hidup dengan duniawi, tidak ada 1 juta saja misalkan, atau mungkin kurang dari itu, wah sudah mulai gelisah. Wah, barakallahu fikum. Ya, maka oleh karena itu, ini yang harus kita pertahankan. Dasar kita bisa mengelola diri kita ini yang harus kita pertahankan dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Ini satu di dunia. Kedua, beliau menyebutkan bahwa ini adalah tanda keberuntungan. Keberuntungan hidup, barakallahu fikum, di dunia dan juga di akhirat seseorang. Berarti orang-orang yang akan menjadi falah, beruntung kelak di akhirat itu, orang yang memang bisa menjadikan dirinya pandai bersyukur, pandai bersabar, dan cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila terjatuh di dalam noda-noda dosa. Wala yamfakku abdun anha abadah. tidak akan pernah lepas seorang hamba darinya sama sekali. Tidak akan pernah lepas. Nikmat suatu ketika, ujian suatu saat, atau di lain kali terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Tidak pernah akan terlepas seorang hamba selama-lamanya. Fa innal 'abda da'imut taqallubi baina hadhil athbaqit thalath. Sesungguhnya seorang hamba akan terus berbolak-balik di antara tiga susunan hidup ini. Nikmat, suatu ketika nikmat itu berubah menjadi sebuah ujian. Suatu ketika dia terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala merincikannya. Kata beliau, al-awwalu, tiga perkara itu. Pertama, ni'amun minallahi taala tataradafu alai, yaitu dia hidup dalam kancah nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang terus bersusulan. Barakallahu fikum. Ya, yang terus rahimani wa rahimakumullah bersusulan. Terkadang kita di saat kita lalai, lengah, apa yang ada di sekujur tubuh kita ini kita lupa kalau itu merupakan sebuah nikmat. Kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah, kesempatan untuk membaca Al-Qur'an, kesempatan untuk kemudian beristighfar, itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita luput mengenalinya kalau ini adalah nikmat dari Allah. Mari barakallahu fikum, kita lebih dalam lagi. Beliau mengingatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus berganti, tataradab, susul menyusul nikmat tersebut. Maka kata beliau, faqaiduha asyukur, alat pengikatnya nikmat-nikmat ini adalah kesyukuran. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana bentuk syukur di dalam hidup? Wa huwa mabniyun ala thalathati arkan. Kesyukuran itu dibangun di atas tiga rukun. Syukur itu dibangun di atas tiga rukun. Apa itu yang pertama dari ketiga rukun? Al-i'tirafu biha batina. Mengakui bahwa ini adalah sebuah nikmat batinan di dalam batin, mengimaninya sebagai sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini pertama rukun kesyukuran, barakallahu fikum, al-i'tirafu biha batinan. Satu. Dua, wa tahadduthu biha zahiran, menceritakannya atau bahasa lain menampakkannya dalam bentuk lahiriah. Ya, jangan sampai kita berpura-pura pakaiannya okay lah, tapi senangnya pakai yang compang-camping misalkan supaya orang melihatnya belas kasihan, barakallahu fikum, atau ya, ya memperlihatkan diri sakit-sakitan. Padahal enggak. Ya bisa. Barakallahu fikum. Ya. Nah, jangan, kita harus berupaya untuk menampakkan nikmat Allah Azza wa Jalla di dalam hidup kita. Diberikan kesehatan, diberikan ini, diberikan itu, pakaian yang ada dipakai sebagai bentuk kita menceritakan kalau kita ini mendapatkan nikmat pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari rukun syukur tersebut, kata beliau, wa tasrifuha fi mardati waliyha wa musdiha wa mu'tiha, menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada jalan yang diridhai, pada jalan yang diridhai oleh sang pemiliknya atau sang pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi yang ketiga dari rukun syukur tersebut adalah menggunakan nikmat-nikmat pada jalan yang diridhoi oleh sang pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba kita hitung-hitunglah di dalam hidup, kita akan menemukan dan menjumpai ternyata hidupnya kita dengan nikmat-nikmat Allah lebih banyak dibanding dengan ujian dan cobaan. Tapi ketika barakallahu fikum manusia itu diuji, dicoba seminggu, dua minggu, atau mungkin sebulan, atau mungkin dua bulan, wah, keluar kata-kata. Yes? Keluar barakallahu fikum kata-kata yang itu sebagai bentuk lupa terhadap nikmat-nikmat yang dia sudah pakai, yang dia sudah pergunakan, yang dia sudah manfaatkan di dalam hidup barakallahu fikum. Terlebih ma'asyiral muslimin dan muslimat, ternyata nikmat-nikmat itu di saat dia sehat, segar, bugar, dipergunakan pada jalan yang dimurkai oleh Allah. Sekarang kita lihat kenyataan yang dijumpai oleh Al-Imam Ibnul Qayyim terhadap seluruh kehidupan manusia. Fa'idha fa'ala zalik, kalaulah dia telah melakukan itu semua, dia akui di dalam batin, menceritakan, dia pergunakan pada jalan diridhai oleh Allah, faqad syakaraha, sungguh dia telah mensyukurinya, ma'ataksirihi fi syukriha, bersamaan akan dijumpai kekurangan di dalam mewujudkan kesyukuran. Kalau kita yang beriman mengaku benar, ya, benar sekali. Walaupun kita sudah mewujudkan tiga rukun di dalam hidup, ya, barakallahu fikum, tapi kan di situ ada pintu-pintu yang kita itu loyo, lesu, atau bahkan maaf-maaf menggunakan nikmat itu pada jalan yang tidak diridhoi oleh pemiliknya atau pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sudah membangun ketiga rukun itu, akan tetap banyak kekurangannya, barakallahu fikum. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Ta'ala. Jadi ini tingkatan yang pertama, bahwa setiap hamba tidak pernah lepas dan tidak pernah luput di dalam hidup dari tiga tingkatan itu. Pertama, nikmat. Yang kedua, asani, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mihanun minallahi ta'ala yabtalihi biha. Kedua, hamba itu tidak akan pernah luput dari ujian-ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah menguji dengannya hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Tentunya kita sudah menjumpai, mungkin di antara antum ada mendengar cerita al-um, cerita al-ab, ketika masih kecil, kena ini, kena itu, jatuh, patah. Kita belum merasakan di saat itu, artinya belum tahu sadar. Ketika diceritakan, oh baru ingat. Sampai kemudian sebentar sakit, ini sehat, segar, bugar, datang sakitnya lagi. Itu adalah mihan dari Allah Azza wa Jalla. Setiap orang akan dicoba dan diuji, hatta dia orang kafir kepada Allah. Karena itu adalah perjalanan hidup. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan hamba-hambanya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kewajiban sekarang, fa farduhu fiha as-sabru wat tasalli. Ya. Maka kewajibannya di hadapan ujian-ujian itu adalah kesabaran. At-tasalli itu menjadikannya sebagai selingan, berarti wasroh hidupnya menerima ujian dan cobaan itu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, was-sabru habsun nafsi anit-tasakhuti bil maqdur. Yang dikatakan kesabaran itu, kata beliau, menahan diri dari ketidaksukaan, kebencian dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Contoh, Allah turunkan namanya virus corona. Bentuk orang yang tidak bersabar itu enggak suka. Kenapa? Pertama, dia disuruh tinggal di rumah, sementara dia hidupnya ya di luar rumah, ya ngobrol, kemudian maaf-maaf melakukan maasi, minum, judi, ini itu, tiba-tiba Allah turunkan, muncul ketidaksukaan dan kebencian dengan virus ini. Barakallahu fikum. Ya, maka ini termasuk dari orang yang tidak punya kesabaran, terganggu. Usahanya terganggu, duitnya juga semakin mengikis mungkin, barakallahu fikum, kesempatan-kesempatannya semakin terhimpit, sehingga tidak suka terhadap ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang tidak bersabar. Yang kedua, wahabsul lisani ani syakwa. Yang namanya kesabaran itu adalah memenjarakan lisan, menjaga lisan dari berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah kesana kemari, barakallahu fikum, menceritakan untuk kemudian mencari perhatian orang, mencari belas kasihan orang, atau berniat ya untuk menjatuhkan orang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berkeluh kesah kesana kemari. Ini barakallahu fikum orang yang terjauhkan dari kesabaran. Kemudian yang ketiga, wahabsul jawarihi anil maksiat. Menjaga organ-organ tubuh kita dari bermaksiat kepada Allah. Karena ujian dan cobaan itu, wah, keluar kata-kata. Ya, dari lisannya, dari perangainya, dari perilakunya. Kalafmi, seperti menempelen dirinya, wajah ketiabi, seperti menyobek-nyobek bajunya, wanat fisyar, seperti menarik-narik, mencabut-cabut rambutnya, wanahwihi, dan yang semisalnya. Ini barakallahu fikum tiga perkara terkait dengan kesabaran. Menjaga jiwa, keimanan, agar jangan sampai benci terhadap ketentuan. Kedua, menjaga lisan, agar jangan sampai berkeluh kesah. Ketiga, menjaga organ-organ tubuh kita agar jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Kata beliau, famadarus sabri ala hadhil arkanit talata. Maka poros edar kesabaran itu di atas tiga rukun ini. Fa idza qama bihil abdu kama yambaghi, apabila seorang hamba tampil sebagaimana yang dimaukan dan diharapkan dari kesabaran itu, apa yang akan terjadi? Dengarkan sebagai penutup pembahasan kita pada malam hari ini, in qalabatil mihnatu fi haqqihi manha, akan berubah pada dirinya itu ujian menjadi sebuah pemberian. Ya, jadi bukan lagi dianggap ujian, oh ini adalah pemberian dari Allah. Kalau dia benar-benar Ya, dalam ujian dan cobaan itu benar-benar memasang kesabaran di dalam hidupnya. Maka ujian itu akan berubah menjadi manhah, sebuah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dia nikmati barakallahu fikum. Wastahalatil baliyatu atiyah. Bala ujian itu berubah menjadi sebuah anugerah. Wasarul makruhu mahbuba. Yang tadi tidak disukai menjadi sesuatu yang disukai. Maka beliau menjelaskan fa innallah subhanahu wa ta'ala lam yabtalihi liyuhlikahu. Karena Allah Azza wa Jalla tidak akan atau tidak menguji dia untuk membinasakannya. Enggak. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menimpakan kepadanya ujian untuk membinasakan dia. Enggak. Wa inna mabtalahu, akan tetapi Allah mengujinya. Liyamtahina sabrahu, pertama Allah ingin menguji kesabaran dia. Dan yang kedua, wa ubudiyatahu, Allah menguji tentang ketinggian ibadah dia kepada Allah. Maka tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Allah turunkan dari ujian dan cobaannya, semoga Allah mengangkatnya dari hamba-hambanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan sebagai lapangan amal soleh bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa menyentuh hidup kita sedang mendapatkan, yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam indah dari al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.